وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. هنا مسائل، ini ada berbagai permasalahan yang sering dikemukakan oleh orang-orang yang terpapar virus ini, kaum murji'ah, terkait talazum antara zahir dan batin beserta sanggahannya. Sanggahan yang dipaparkan oleh muallif berdasarkan kesepakatan para ulama salaf. Nah, wahuna masailu. Nah, di sini terdapat berbagai ya permasalahan. Nah, fadl, siapa? Tadi yang dibaca siapa? Repi. المسألة الأولى زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عشرنا أنهم يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يقررون بصحة دعوى الإيمان بالقلب مع عدم عمل شيء من الفرائض الظاهرة، احتجاجا بقاعدة السلف أن الإيمان يتبعض، ويحملون ذلك ويحملون ذلك على حد الإيمان وتعريفه لا على ما لا يصح الإيمان إلا به مجتمعا. المسألة الثانية زعم جملة لا يصح الإيمان إلا به مجتمعا. زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا أنهم يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، ثم يقررون بصحة دعوى الإيمان بالقلب مع عدم عمل شيء من الفرائض الظاهرة، يزعم أن السلف بزعم أن السلف مختلفون في حكم من ترك المباني الأربعة وما زاد عليها من الواجبات من غير جحود، ويرتبون على ذلك القول بأن السلف مختلفون في حكم تارك العمل. المسألة الثالثة زعم جملة ممن دخلت عليه شبهة الإرجاء في عصرنا ممن يقر بالتلازم بين الظاهر والباطن، ويقر بأن تارك عمل الفرائض الظاهرة كافر، ثم يقرر أن من قال بعدم كفر تارك العمل بالكلية أن قوله هذا مخالفة جزئية أن قوله هذا مخالفة جزئية أضاف إليه مخالفة جزئية لا يشنع على صاحبها ولا على صاحبه ولا يحكم عليه بالابتداع. حسبك. طيب، بارك الله فيكم. هنا مسائل. Ini ada berbagai problem yang dipaparkan oleh kaum mubtadi murji'ah terkait masalah talazum antara amal zahir dan amal batin. Akhirnya permasalahan ini muncul dan menjadi sumber-sumber syubhat dari kalangan murji'ah kontemporer ini. Ya. Al-mas'alatu al-ula, kata Syekh, permasalahan yang pertama, za'ama jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina, sekelompok orang yang syubhat irja' masuk kepadanya, atau terjemahan bebasnya, ya, sejumlah orang yang terpapar virus irja' padanya, mereka menyangka, ya, tervirus irja' di zaman kita sekarang, fi asrina, ya, mereka menyangka, annahum yukirruna bitalazumi bainal imani wal batini. Ya, mereka menyangka bahwasanya mereka telah menetapkan adanya korelasi kaitan yang kuat antara amal zahir, amal lahiriah dan amal batin. Tsumma yukirruna bi sihhati da'wal imani bil qalbi ma'adami amali syai'in minal faraidi adh-dhahirati. Ya, kemudian mereka mengakui, menetapkan, ya, mereka menetapkan, mengakui bahwasanya sahnya klaim iman dengan kalbu, keimanan yang ada di kalbu, ya, disertai dengan tidak ada adanya, tidak ada amal sedikit pun dari amalan-amalan faraid yang zahir. Kata mereka tetap sah. Yang penting imannya di kalbu ada, walaupun ya tidak beramal sedikit pun, sebagaimana kaum Murji'ah sekarang ini, ya, yang ketika mereka ditanya tentang orang yang tidak pernah sholat fardu, ya, karena meyakini sholat fardu itu cukup di hati bukan dengan gerakan, kata dia sah, kamu doakan dia, ya, kamu doakan dia saja nggak apa-apa, ya, dia nggak kafir, belum tegak hujah ini bla bla bla segala macam. Nauzubillah, ini Murji'ah. Ihtijajan biqaidati salafi annal iman, ini mereka berdalih, ya, bukan berhujah, ya, berdalih dengan kaidah salaf bahwasanya iman itu yatabaatu, bahwasanya iman itu terbagi-bagi, ya, wa yahmaluna dzalika ala haddil iman wa ta'rifihi, dan mereka membawa kaidah tersebut, iman itu terbagi-bagi, kepada pembatasan iman dan definisinya. La alama la yasihu al-imanu illa bih. Ya, bukan mereka bawa, mereka bukan kepada pengertian bahwasanya iman itu tidak sah kecuali dengannya, kecuali dengan amal-amal yang zahir. Ya, amal zahir yang qaul, ya, ya, yang sudah terpenuhi semuanya. Nah, ini yang pertama. Permasalahannya pertama, nanti beliau akan jawab satu-satu semua syubhat ini. Al-mas'alatu as-tsaniyah. Kalau yang dari yang pertama aja antum udah bisa, ya, bisa bukan prediksi, bisa pastikan kengawuran syubhat ini. Hah? Paham ya? Berarti mereka menafikan apa? Menafikan amal dari iman. Al-mas'alatu as-tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Zama jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi aslina annahum yukirruna bitalazum baina adh-dhahiri wal batini. Ya, sekelompok orang yang terpapar virus irja di masa kita saat ini, mereka menyangka bahwasanya mereka telah menetapkan adanya at-talazum, adanya korelasi yang kuat antara amal lahiriah dan amal batin. Ya, tsumma yukirruna. Nah, sekarang ini mereka lebih mendalam lagi syubhatnya. Tsumma yukirruna bi sihhati da'wal iman bil qalbi ma'adami amali syai'in minal faraidi adh-dhahirati. Ini hampir sama kayak yang pertama. Ya, hampir sama. Kemudian mereka menetapkan, ya, menetapkan keabsahan klaim iman, ya, yang iman yang ada di kalbu, ya, namun dengan tidak adanya, disertai dengan tidak adanya amal sedikit pun pada amal-amal fardu yang zahir, yang lahiriah, yang nampak. Bizami anna salafa mukhtalifuna fi hukmi man tarakal mabani al-arba'. Dengan dugaan mereka bahwasanya para salaf sendiri berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan al-mabadi al-arba'. Al-mabadi al-arba' yaitu empat bangunan, maksudnya empat rukun Islam. Setelah syahadat, salat, zakat, haji, puasa. Kata mereka, orang yang meninggalkan tanpa juhud, ya, orang yang meninggalkan puasa, salat, ini khilaf, kafir apa enggaknya? Memang betul. Ya, zakat, kalau zakat tanpa pengingkaran yang sahih tidak dikafirkan. Ya, walaupun sebagian ulama tetap mengkafirkan. Puasa, haji ditinggalkan tanpa juhud, tanpa mengingkari kewajibannya. Kata mereka, ini kan enggak kafir. Ya. Wa ma zada 'alaiha minal wajibati. Perhatikan, ini syubhatnya lebih mendalam lagi dibanding yang pertama. Ya. Wa ma zada 'alaiha minal wajibati, dan yang lebih yang ya, yang selain dari yang empat tadi, kewajiban-kewajiban yang lain lagi, min ghairi juhudi, tanpa ada melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dari empat yang tadi, puasa, sholat, zakat, haji, ya, tanpa ada pengingkaran. Yuratibuna ala dhalika al-qawla bi anna salafa mukhtalifuna fi hukmi tarikil amali. Ya, kemudian mereka yuratibun, ya, mereka menetapkan dari pendapat mereka tersebut, pendapat bahwasanya salaf pun berselisih tentang hukum orang yang meninggalkan amal. Ini perhatikan ya. Ini syubhat yang kedua. Al-mas'alatu as-salisah. Permasalahan yang ketiga. Za'ama jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi aslina mimman yuqiru at-talazum baina dhahir wal batin. Ini semuanya Murji'ah ini menetapkan talazum, keterkaitan korelasi antara amal lahiriah dan batin. Antara amaliyah dan batin, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekelompok orang yang terpapar virus irja di zaman kita saat ini, ya, di antara mereka yang menetapkan adanya talazum, korelasi yang kuat antara hubungan amaliyah lahiriah, amalan yang zahir dan batin, uyukirru bi anna tarikal amalil faraidi adh-dhahir adh-dhahirati kafirun. Ini lebih mendalam lagi syubhatnya. Dan mereka menetapkan, mereka mengakui bahwasanya orang yang meninggalkan amal yang fardu yang zahir, maka dia kafir. Mungkin ini sebagian Syafi'iyah dan ini adalah Hanabilah mungkin. Ini mungkin Hanbali dia. Summa yukiru anna man qala bi adami kufri tarikil amal bil kulliyati anna qawlahu hadha mukhalafatu juz'iyatin la yushna'u ala sahibih wa la yuhkamu alaihi bil ibtida'. Nah. Kemudian dia pun menetapkan, mengakui bahwasanya orang yang meninggalkan amal yang wajib itu kafir. Kemudian dia menetapkan anna man qala bi adami kufri tarikil amal bil kulliyah. Ya. Kemudian dia menyatakan bahwasanya orang yang berpendapat, ya, berpendapat bahwasanya orang yang tidak kafirnya orang yang meninggalkan amal secara totalitas, ya, dia menyatakan tidak kafir. Dia mengakui tidak kafirnya orang yang meninggalkan amal secara totalitas. Anna qaulahu hada, bahwasanya pendapat ini itu adalah pendapat yang hanya mukhalafatu juz'iyah. Ya, hanya penyelisihan secara juz'i, bagian aja, apa bahasa Indonesianya? Parsial aja. Ya. Parsial aja, bukan usul. Bukan usul kok. Sehingga la yusna'u ala sahibihi. Sehingga enggak perlu dicela lah, enggak perlu dijelek-jelekin bagi orangnya. Yang penting dia kan sudah berpendapat orang yang meninggalkan amal zahir yang wajib itu kafir. Namun ada pihak ketiga yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan amal secara zahir itu enggak kafir, ya enggak usah dicela. Ya. Ya, walayuh kamu alaih bil ibtida', dan tidak dihukumi pun, tidak dinilai pun sebagai mubtadi ahli bid'ah. Ya. Ngerti enggak sini? Hah? Ini lebih mendalam lagi syubhatnya nih. Sampai nanti syubhat kelima lebih mendalam lagi. Nah. Ngerti sini? Ya, yang ketiga ini tabarakallahu fikum. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan keempat. Siapa? Si ini Paris, baca Paris. Paris bin Suhairi. Al-mas'alatu ar-rabi'ah tu zama jumlatun mimman dakhalat 'alaihi syubhatul ijtihadi fi aslina anna tarikal fara'idi jumlatun fa'il itu mimman dakhalat 'alaihi syubhatul irja'i fi aslina anna tarikal fara'idi dhahirati la yaqulu illa idza lam yaltazimil iltizama al-qalbi ay bil juhuli hadhihi kulluha tanaqudati tanaqudatun hadhihi kulluha tanaqudatun wa qala fiha ba'dul muntasibina lil ilmi amatan wa ba'du man yantasibu bi madhhabi salafi khosatan wa yazumu annahu yad'u bi madhhabi salafi wa annahu yuhadziru min al khawariji wa yansibu aqwaluhu hadhihi lis salafi wa yudallilu man khalafahu wa raddu ala dhalika ay qala hadha min abtaril batil fa man qala al imanu qawlun amalun lazimahu ay yuqirra bi anna amala al jawarihi min al imani wa anna al-imana yazulu bi zawalihi wa dhalika bi jama'i ahli al-'ilmi kama taqaddama. Aman qala bi dhalika azimahu ay yaqula bi ziyadati wa nuqsani wa yuqirra bi talazumi bain al-zahiri wal batini luzuman hatmiyan lan fikaka minhu wa illa waqa fi tanaqudi wala raiba wa haythu tuqiru jumlatun biman dakhalat alayhi shubhatul murji'ati bi dhahiri qawli salafi anna al-imana qawlun 'amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu wa anna adh-dhahira wal batina mutalazimani fa inna lazima dhalika ay yubdila qawluhum bi sihhati al-imani ma'a tarki al-fara'idi al-zahirati bil kulliyati wa illa waqa'u fi tanaqudi al-zahiri al-bayni wa hukma alayhim bimujibihi bimukhalafatil salafi wal ibtida'i fid dini wa in raghimat anwa. Itu jamak dari idung pun apa anwa unuf. Ya baik hasbun unuf. Nah al-mas'alatu ar-rabi'ah, problem keempat. Zama jumlatun liman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina anna tarikal fara'id adh-dhahirati la yakfuru ihtijajan bi hadisi syafa'ati wal bitaqah. Sebagian orang-orang yang virus irja' telah merasuki mereka di zaman kita sekarang, mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan amal yang fardu yang zahir, amal wajib yang zahir, mereka tidak kafir. Ya ihtijajan, mereka berdalih dengan hadis syafaat yang masyhur dan hadis bitokoh. Hadis bitokoh hadis kartu, tahu tidak? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun dosanya banyak, ketika dinampakkan sijilat ya, apa catatan amal dosa dia itu, ternyata catatan amal dosa dia itu sejauh mata memandang. Akhirnya dia pun putus asa, waduh bakal masuk neraka ini. Ya, ternyata Allah keluarkan bitokoh. Apa arti bitokoh? Hah? Kartu. Kayak antum kan punya tuh bitokoh syaksiyah, ya, kartu identitas. Nah, Allah keluarkan kartu. Kartunya bertulis apa? Ya, kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ternyata ditimbang, ya, la ilaha illallah lebih berat kebaikannya dibandingkan dengan dosa-dosa dia. Ini orang bertauhid. Ya, dia beramal, ya, dia sholat, dia bertauhid, enggak pernah berbuat syirik, namun dosanya banyak. Sehingga Allah masukkan dia ke surga. Nah, ini hadis bitaqah. Ya. Nah, kata dia orang yang meninggalkan amal-amal yang wajib ini tidak kafir. Ya, padahal hadis bitaqah ini ya tidak menunjukkan orang tersebut meninggalkan amal yang wajib, justru menunjukkan bahwasanya orang tersebut hanya melakukan dosa besar, sebagaimana hadis syafaat, ya, misal jahannamiyun, ya, atau orang-orang yang diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Nah ini mereka hanya tanda kutip ya, melakukan dosa besar, amalan-amalan yang wajib mereka kerjakan, terutama sholat. Ya. Mereka tidak berbuat syirik, mereka bertauhid, mereka sholat, terjatuh ke dalam maksiat, ya. Taib. Al-mas'alatu al-khamisah. Problem yang kelima. Zama jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul irja'i fi asrina. Ya, sekelompok orang yang mereka terasuki virus irja' di masa kita sekarang. Mereka menyangka anna tarikal fara'idi adh-dhahirati la yakfuru illa ila lam yaltazim iltizam al-qalbi bil aibil juhudi. Ya. Yaitu bahwasanya orang yang meninggalkan amalan-amalan yang wajib, ya, amalan-amalan yang wajib yang lahiriah, ya, tidaklah kafir, ya, kecuali jika dia tidak berkomitmen dengan komitmen kalbunya. Maksudnya apa? Aibil juhud. Selama dia tidak mengingkari. Selama dia tidak mengingkari. Ini ribet amat bahasanya. Idzal yang talzim al-iltizam al-qalbi, maksudnya selama dia tidak mengingkari. Fahadihi kulluha tanaqudatun waqa'a fiha ba'dul muntasibina lil ilmi amatan wa ba'du man yantasibu li madhhabi salafi khassatan. Maka semua ini adalah tanaqudat. Semua ini adalah bentuk kontradiksi, ya, sikap yang saling bertentangan. Waqa'a fiha ba'dul muntasibina lil ilmi amatan, yang sebagian orang yang mereka menisbatkan diri kepada ilmu, artinya mereka menyangka diri mereka adalah ahli ilmu, penuntut ilmu, mereka terjatuh ke dalam kontradiksi tersebut, ke dalam tanah kudat tersebut. Wa ba'du man yantasibu limadhabi salafan min limadhabi salafi khassatan, dan sebagian orang yang menisbatkan diri dia kepada madhab salaf, dia menyangka diri dia adalah salafi. Dia menyangka diri adalah salafi, padahal dia terjatuh ke dalam kontradiksi tadi, ya, ke dalam kontradiksi tadi. Ini adalah uraian dari sebelum-sebelumnya, ya. Sama seperti orang yang menyatakan iman qaulun wa amalun, dia berpendapat seperti pendapat salaf. Ya, saya salafi, ana salafi, wa ana ukirru annal iman qaulun wa amalun. Masya Allah, saya mengaku iman itu qaulun wa amalun, ya. Wa zada ala dzalik, dia nambahin wa'tiqadun. Masya Allah. Hah? Wa'tiqadun. Akhirnya kita akan menyangka masya Allah, huwa salafi, huwa ala aqidati salaf, huwa laisa bi murji, dia bukan murji. Nah, ini ucapanmu. Namun pada tatanan tatbik dan keyakinan yang ada dia, bahwasanya kekufuran tidaklah terjadi kecuali kalau hanya di i'tiqad saja, bukan pada amal dan qaul. Berarti tanakut. Berarti tanakut, kontradiksi apa yang dia ucapkan dengan yang dia yakini dan dia terapkan. Dia meyakini iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman dapat bertambah, berkurang dengan amal, dengan qaul, dengan i'tiqad. Ya, yang lawazimnya iman juga berkurang bahkan hilang dengan i'tiqad yang salah atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, terhadap kebenaran Islam, atau dia meyakini sudah meyakini kebenaran agama lain, maka ini imannya copot, hilang, ya, ini kesepakatan para salaf. Atau dia melakukan amal yang amal tersebut adalah dosa besar, imannya berkurang, atau amal yang disepakati sebagai syirik akbar, maka imannya hilang, kecuali dia tidak meyakini itu sebagai syirik akbar, ya. Kalau dia meyakini itu sebagai syirik akbar, dia mesti meyakini imannya hilang. Atau dia mengucapkan dengan ucapan yang mengharuskan dia kurang imannya. Misalkan ucapan maksiat, ghibah, namimah, berkata jorok dan seterusnya. Atau perkataan yang dia sendiri pun meyakini bahwa itu adalah kesepakatan ulama sebagai pembatal keislaman. Semisal istihza bidin, mengolok-olok agama. Ya, mengolok Rasulullah SAW. Ya, atau ucapan-ucapan kufur yang lainnya. Kalau dia tidak katakan seorang yang mengolok Rasulullah SAW, mengolok Islam, mengejek-ngejek sunnah, kemudian melakukan amalan yang dia sendiri tahu itu syirik akbar, semisal memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, kemudian dia katakan iman qaulun wa amalun, gimana orang tersebut? Ya, masih beriman enggak? Kafir enggak? Oh enggak, ya, enggak kafir. Nah, ini tanah katanya iman qaulun wa amalun. Berarti dia hanya meyakini iman itu hanyalah i'tiqadun. Kenapa enggak kafir? Salah, bisa jadi hatinya mengingkari. Duh, subhanallah. Ini tanakut. Yazumu annahu yad'u li madhhab salaf, dia menyangka diri dia sekarang ini sedang menyeru kepada madhab salaf. Seolah-olah dia mendakwahkan di atas sunnah, dakwah sunnah, dakwah salaf. Wa annahu yuhadziru minal khawarij, dan dia mentahdir madhab khawarij. Wa yansibu aqwalahu hadhihi li salaf, dia menisbatkan perkataan-perkataan dia ini kepada salaf. Wa yudallilu man khalafahu, bahkan dia pun berani menyesat-nyesatin orang yang menyelisihi dia. Dia berani ketika dia mendengar, ya, takfir dari a'immah, yang menyatakan kafirnya orang yang mengejek-ngejek agama, kata dia, jangan kafirkan dia. Itu khawarij kafir-kafirin orang. Subhanallah. Eh, pas tahu ini yang kafirin Syekh bin Bas, langsung pusing. Langsung pusing. Ini yang kafirin Syekh bin Bas nih. Ini yang kafirin Syekh Fauzan. Langsung pusing. Waduh. Tapi barakallahu fikum. Waradu ala dhalika bi ayyu qala. Maka sanggahan bantahan atas hal tersebut, ya, ialah maka dikatakan, dijawab, hadza min abtalil batil, maka ini adalah termasuk diantara kebatilan yang paling batil. Faman qala al imanu qaulun wa amalun lazimahu ayyukirra bi annal ama bi anna amal jawarih minal iman. Maka barang siapa yang menyatakan iman itu adalah ucapan dan amalan, maka ini mengharuskan dia untuk menetapkan, mengakui, mengikrarkan bahwasanya amal jawarih, amal anggota badan bagian dari iman. Ya, dia mesti meyakini itu. Seorang yang melakukan amal jawarih berupa sedekah, sholat, haji dan yang lainnya, dia mesti yakini bahwasanya amal ini akan menambah iman dia. Dan dia mesti meyakini amal jawarih yang merupakan dosa besar, semisal minum khamr, berzina, dia mesti meyakini ini mengurangi iman dia. Dan dia mesti meyakini amal jawarih yang merupakan pembatal keislaman, dia mesti meyakini amal jawarih ini menghilangkan iman dia, iman dia. Kalau enggak, maka tanakut. Paham sini? Kontradiksi. Katanya iman qaulun wa amalun. Kalau enggak begitu, ya udah iman itu itikadun aja, makrifah, kayak jahmi sekalian. Kayak jahmi ya. Atau tasdik kayak asyari sekalian. Ya, atau kayak karomiah. Gimana ini? Barakallahu fikum. Wa annal iman yazulu bizawalihi. Dan dia mesti menetapkan, mengakui, mengikrarkan bahwasanya iman itu bisa hilang, bisa copot dengan hilangnya amal-amal jawareh. Ya, ini yang maksud bizawalihi itu bizawali al-amal yang nihaian, semuanya sama sekali dia tinggalkan. Ya. Dia tidak beramal sama sekali. Sebagaimana kaum murtadun kejawen. Ya, orang-orang kafir kejawen enggak beramal sama sekali. Dia mesti menetapkan kekufuran pada kalangan elingiun kejawen tadi. Kalangan elingiun yang cuma eling-eling meyakini sholat tidak wajib dengan gerakan, dia mesti yakini kekufuran mereka. Bukan Islam. Ya. Kaum kejawen gak ada Islam-Islami sedikit pun, gak dari depan, gak dari belakang, dari A sampai Z kafir semua. Kalau cuma lisan aja diucapin, keyakinan aja diiktikadkan, menjadikan dia Muslim, berarti itu mazhab Murji'ah. Ya, mesti ada amal jawarih. Ya. Beda ya kasus dengan meninggalkan amal sebagian. Kalau disebut meninggalkan amal, yang dimaksud salaf di sini untuk menghukumi kekufurnya seorang tadi, meninggalkan amal secara nihaian, keseluruhan. Paham ya? Bukan meninggalkan amal sebagian. Paham sini? Ya, karena Syekh telah menjelaskan berulang-ulang. Nanti akan beliau ulangi lagi. Bahwasanya orang yang meninggalkan zakat, kalau tanpa disertai pengingkaran, tidak kafir. Menurut pendapat yang paling rajih. Ya, barakallahu fikum. Tapi mana lagi berikutnya? Wadzalika bi ijma'i ahli ilmi kama taqaddama, yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama sebagaimana penjelasan yang telah lalu. Wa man qala bidzalika lazimahu ayyaqula bi ziyadati wa nuqsani. Maka barang siapa yang berkata demikian, dia menyatakan al-iman qaulun wa amalun, maka dia mesti berpendapat bahwasanya iman itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Ya, bertambah dengan kemaksiat, bertambah dengan amal soleh, ya, berkurang dengan kemaksiatan, hilang dengan kesyirikan akbar. Wa yukirra bitalazum, wa an yukirra bitalazum baina dhahiri wal batini luzuman hatmiyan. Dan dia pun mesti mengakui, mengikrarkan, memastikan adanya korelasi yang kuat antara amalan lahiriah dan batiniah dengan luzuman hatmiyan. Ya. Dengan luzuman hatmiyan. Ya. Apa maknanya luzuman hatmiyan? Enaknya diterjemahin. Ya. Dengan keharusan yang pasti. Ya. Tidak bisa tidak. Bahwasanya mesti ada korelasi yang kuat antara amalan lahir dan amalan batin. Lan fika kaminhu. Yang tidak terpisah. darinya sedikit pun antara amal lahir dan amal batin. Wa illa, tapi kalau tidak, dia tidak meyakini demikian, waqa'a fit tanaqudi la raiba, maka dia terjatuh ke dalam kontradiksi yang tidak diragukan lagi. Kalau dia mengucapkan iman yazid wa yanqus, al-iman qaulun wa amalun, ternyata pada tatanan tatbik, praktek dan keyakinan tidak seperti yang diyakini oleh kesepakatan para salaf, maka dia terjatuh ke dalam tanaqud. Haitsu yukirru jumlatun mimman dakhalat alaihi syubhatul murji'ati bi dhahiri qauli salafi, yaitu di mana sebagian orang-orang yang terasuki virus murji'ah, syubhat murji'ah, mereka mengakui, menetapkan dengan zahir ucapan salaf. Zahirnya ucapan salaf apa? Annal iman qaulun wa amalun. Ya, bahwasanya iman itu adalah perbuatan dan amalan. Wa'tiqadun dan keyakinan. Yazidu wa yanqusu, bertambah juga bisa berkurang. Wa anna dhahira wal batina mutalaziman, dan dia pun mengakui bahwasanya amal lahiriah, amal batiniah, kalau amal lahiriah berarti apa? Amalul qalbi, amalul lisan, amal jawarih, ya. Apalagi qaul, qaulul lisan. Ini amal yang lahiriah. Amal qalbi berarti apa? Qaulul lisan, amalul lisan. Itu berupa i'tiqad dia. Mana lagi tadi? Fa inna lazima dalika an yubtila qawlahum bi sihhatil iman. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka kelaziman, konsekuensi dari ya, dari pernyataan dia tadi, iman itu qaulun wa amalun yazid bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah, maka konsekuensinya adalah an yubtila qawlahum, maka dia pun mesti membatalkan, menganggap salah qaulahum, ucapan mereka sendiri, bisihatil iman, akan keabsahan keimanan, ma'atarkil faraidi adzahirati bil kuliyah. Ya, dia mesti ya membatalkan ucapan dia sendiri yang sudah dilontarkan, yaitu bahwasanya sahnya iman walaupun meninggalkan amal-amal yang wajib yang zahir secara totalitas. Wa illa, tapi kalau enggak dia yakini demikian, ucapan dia itu salah, dia malah kebalikannya, oh benar kok. Waqa'u fit tanaqudi ya adh-dhahiri al-bayyin, maka dia pun, mereka pun terjatuh ke dalam kontradiksi yang nyata, yang jelas. Ya, tabarakallahu fikum. Ya, wa hukima alaihim, maka diponislah kepada mereka, mereka diponis bimujibihi. Ya, maka mereka diponis, dinilai sesuai dengan yang keharusannya, sesuai dengan pelanggaran dia, bimukhalafati salaf, terhadap karena penyelisihan dia terhadap salaf, wal ibtida' fid din, dan dia dianggap sebagai membuat bid'ah dalam agama, wa in ragimat an unufuhum, ya, meskipun hidung mereka itu merendahkan diri di atas tanah. Meskipun mereka menghinakan diri, ya. Jadi yang berpendapat seperti ini dihukumi, mereka menyelisih salah, bid'ah. Mereka ini pendapatnya pendapat bid'ah. Nah, terus ya dibaca belum? Fa inna qaula salaf al iman. Sampai. Suyudi, baca Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa inna qaula salafi al imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Hadza bayanun li haqiqati al-iman alladhi la yasihhu illa biha mujtama'atan. Ibayanun la bayana bi kamalil imani kama yaz'umu ba'dhum wa yukhriju 'amalal jawarihi min asli imani wa yaj'alu asla imani alladhi takunu bihi an najatu al-i'tiqadu. Itu khobar dari takun. Ini memang hati-hati ya, kalau enggak cermat kita nyatakan dia na'at dari an-najah, ya. Padahal dia adalah khobar dari takun, ya. Terus wa amalul qalbi. Ma'ni ma'tuf ka khabarnya berarti wa amalal qalbi. Wa amalal qalbi qalbi wa qawlan lisani duna amalil jawarihi walladhi ajma'a alaihi as-salafu khilafa dhalika. Terus faqad ajma'u ala anna man za'ama tasdiqa wal iqada wa taraka al qawla ma'a adamil udri wa adamil mani lam yasihha imanahu. Imanu sahha yasih itu fi lazim, enggak ada maf'ulnya. Ya, maka dia fa'il imanuhu itu. Terus wa ajma'u ala anna man qala wa lam ya'taqid lam yasihha imanuhu wa ajma'u ala anna man i'taqada wa qala wa lam ya'mal zahiran wa batinan lam yasihha imanuhu wa ajma'u ala anna aqalla ma yasihhu bihi al-imanu al-i'tiqadu wal-qawlu wa wujudul amali fil qalbi wal jawarihi wa dhalika bil inqiyadi zahiran wa batinan wa qad taqaddama an-naqlu an as-salafi ijma'ahum. Nah, ahsanta, ijma'ahum. Apa i'rabnya ijma'ahum? Apa? Loh, antum bisa baca enggak tahu i'rab? Aneh ini. Bacanya benar, i'rabnya enggak tahu. Berarti nebak dong. Maf'ul dari mana? Mana amilnya? Taqaddam. Lah, ya. Mana amil dari ijma'ahum? Mana? Siapa? Arga, mana amil dari ijma'ahum? An-naql ahsanta. An-naql masdar. Di antara al-asma allati ta'mal amal fi'il, di antara isim yang beramal amal fi'il apa? Masdar. Masdar di beramal amal fi'il. Ijma'ahum. Ya, terus fi anna imana la yasihu illa bil i'tiqadi wal qawli wal amali la yasihu illa biha mujtama'atan. Ma tanqati'u bihi hujjatu kulli mubtilin kama taqaddama an-naqlu an syekh al-islami ibn taymiyyah wa ibn qayyim wa ibn rajab fi mas'alatil talazumi wa anna man a'rada wa lam yanqut zahiran wa batinan fahuwa kafirun bil ijma'i. Nah, taibar kalau fikum. Dari mana antum bacanya? Baik. Fa inna qawla salaf ini. Dari sini, Suyudi. Dari halaman 85. Fa inna qawla salaf al-imanu qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun hadha bayanun li haqiqatil iman alladhi la yasihhu illa biha. Ya, mujtama'. Kata beliau, maka ucapan para salaf, ya, ucapan salaf yang menyatakan al-iman itu adalah ucapan, amalan dan keyakinan, ini adalah penjelasan tentang hakikat iman. Ya, yang tidak sah iman kecuali dengan keberadaan semuanya. Ya. La bayana li kamalil iman. Ya. Maka pernyataan salaf iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun itu bukan penjelasan untuk kesempurnaan iman. Kama yazumu ba'duhum, sebagaimana disangkakan oleh mereka. Jadi amal qaul itu bukan kesempurnaan iman, tetapi apa? Itu adalah iman. Memang ya ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Semisal Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab beliau Fathul Bari. Namun Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mujtahid. Beliau berijtihad dengan ijtihadnya yang keliru di sini kata para ulama. Terlebih tidak ada salaf dari Ibnu Hajar yang berpendapat demikian. Ya, atas dasar pernyataan Ibnu Hajar di Al-Fath inilah, di Fathul Bari inilah, sebagian ulama kontemporer berpendapat dengan pendapat demikian. Al-amal itu adalah syartu kamalil iman atau syartu sihatil iman. Ya, barakallahu fikum. Nah, pendapat ini kata para ulama, ya, kata Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, ini pendapat yang terdapat irja'nya di situ, paham irja'nya di situ. Ya, barakallahu fikum. Maka dengan pendapat ini, dari pendapat ini akhirnya ketika amal ditinggalkan sama sekali tidak batal iman. Hanya imannya enggak sempurna. Kenapa? Karena amal hanya syarat sempurna iman. Nah, ini keliru. Padahal amal itu adalah bagian dari iman. Iman qaulun wa amalun. Bukan amal syartu kamalul iman. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi enggak semua yang ada di Fathul Bari ya itu pasti diambil, enggak bisa. Ibn Hajar keliru dalam permasalahan asma sifat. Beliau berpendapat dengan pendapat Asy'ari pada sebagian permasalahan. Sudah diberikan catatan oleh Syekh bin Baz mengenai hal ini. Ini keliru. Ya, termasuk di dalamnya adalah pendapat Ibn Hajar yang menyatakan iman adalah syarat kesempurnaan. Amal adalah syarat kesempurnaan iman. Ini keliru. Ya, keliru. Kalau ulama keliru jangan diikuti. Ya, tetap Fathul Bari itu kita agungkan sebagai kitab yang dahsyat dalam penjelasan Sahih Al-Bukhari. Ya, namun itu bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran mesti kita benarkan. Dari depan belakangnya satu huruf enggak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkari satu huruf aja apa? Kafir. Apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Paham enggak di sini? Tabarakallahu fikum. Kama yaz'umu ba'duhum wa yukhrijuna al-'amala al-jawarih min asli iman. Sebagaimana disangka oleh sebagian mereka. Sebagian mereka paham ya, ini bersumbernya ke mana tadi? Ke pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan amal syarat sempurna iman, ya. Tapi Ibnu Hajar nggak punya salaf di sini. Nah, saya pernah berdiskusi dengan seorang ustadz yang berpendapat dengan pendapat ini. Beliau menyatakan dari Ibnu Hajar. Iya, saya tahu dari Ibnu Hajar. Coba selain Ibnu Hajar, salafnya siapa? Ibnu Hajar dikenal dari kalangan mutaakhirin. Siapa salaf yang berpendapat itu? Tidak ada, nggak tahu, nggak tahu. Kalau semua mentah-mentah ada di Fathul Bari, ya udah nanti pada masalah asma sifat ikutin itu semua. Mau enggak? Mau enggak? Ya kan enggak bisa kayak begitu. Dia pun enggak mau, dia pun mengingkari. Ini terpapar paham Asy'ari. Barakallahu fikum. Karena Ibnu Hajar rahimahullah taala terpengaruh, bukannya beliau Asy'ari itu lain, terpengaruh sebagaimana An-Nawawi. Dan An-Nawawi sendiri mengingkari berbagai permasalahan yang di situ Asy'ari terjatuh di dalamnya. Semisal mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah itu tanpa huruf, tanpa suara. An-Nawawi mengingkari keras ya hal ini. Maka beliau bukan Asy'ari, hanya ya terpengaruh paham Asy'ari. Pada sebagian permasalahan beliau mengingkari keras Asy'ari. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Nah, baik. ويخرجون الأعمال الجوارح من أصل الإيمان. Maka mereka mengeluarkan amal jawarih, amal anggota badan dari pokok iman. ويجعل أصل الإيمان الذي تكون به النجاة الاعتقاد وعمل القلب. Dan mereka menjadikan pokok iman itu yang dengannya seorang selamat itu hanyalah i'tiqad, keyakinan dan amal qalbu, wa qawla lisan, dan ucapan lisan. Yang penting dia bersyahadat. Duna amalil jawarih, bukan amal jawarih. Ngerti sini? Paham? Walladhi ajma'a alaihi salafu khilafa dzalik. Padahal yang telah disepakati oleh para salaf bertentangan, menyelisih dengan pendapat tadi. Makanya tadi disebutkan siapa salaf yang berpendapat amal itu syarat sempurnanya iman. Enggak bakal ketemu. Siapa di antara para salaf? Tidak ada. Semua salaf menyatakan qaulun wa amalun. Iman itulah qaulun wa amalun. Mau dibuka buku apa yang ada judulnya sunnah-sunnah, syarhus sunnah, usulus sunnah, apalagi semua menyatakan iman itu qaulun wa amalun, qaulun wa amalun. Iman qaulun wa amalun. Enggak ada yang menyatakan amal syartu kamalil iman, enggak ada. Ya, syarat kesempurnaan iman. Atau amal adalah syartu sihatil iman, enggak? Syarat keabsahan iman enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Ya. Udah mulai ngerti sini? Paham sini? Siapa yang belum mudeng? Nicholas, Nicholas. Ngerti enggak Nicholas? Hah? Mayan, udah paham ya? Ihsan, ngerti? Kalau enggak ngerti, tunjuk tangan, tanya. Ntar biasa jelasin lagi, ya. Jangan pura-pura ngerti. Kalau ngerti alhamdulillah. Lagi pula kan antum udah mempelajari ini, ya. Kita udah belajar usul salasah, qaidul arba, sittatul mawadi' minas sirah, nawaqidul Islam sampai 3 kali. Ya, durus, subuh salam masih berjalan. Syarah yang ringkas Syekh Fauzan sudah selesai. Al-jami' li ibadatillah. Masih belum mudeng juga. Wah, kebangetan. Nah, di Lumatul Itiqad udah masuk belum ini? Di Lumatul Itiqad. Belum ya? Kita belum melewati bab ini. Belum. Taib. Nah, perhatikan. Wa qad ajma'u 'ala anna man za'ama at-tasdiqa wal i'tiqada wa taraka al-qawla ma'ada bil 'udhri wa 'adam wa 'adam al-mani'i lam yasihha imanuhu. Mereka para salaf telah berijma, bersepakat bahwasanya orang yang menyangka at-tasdiq, pembenaran semata, wal i'tiqad, ya, keyakinan semata, dan meninggalkan ucapan tanpa adanya amal, tanpa udzur, padahal tanpa udzur dan tanpa ada mani penghalang, maka tidak sah imannya. Ini kesepakatan para salaf. Ya. Kalau cuma tasdik, membenarkan, meyakini, tapi tidak mau mengucapkan, ya enggak sah imannya. Abu Thalib enggak sah imannya. Ya. Kalau dia ahli sunnah, dia akan menyatakan Abu Thalib kafir. Kecuali dia Rafidi, baru dia menyatakan Abu Thalib muslim katanya. Taib. Wa ajma'u 'ala anna man qala wa lam ya'taqid lam yashihha imanuhu. Para salaf juga bersepakat, siapa yang mengucapkan kalimat iman namun tidak meyakini, maka tidak sah imannya. Ya, sebagaimana kaum munafikun, ya, mereka mengucapkan kalimat iman, bahkan beramal dengan amalan iman, amalan zahir, namun tidak meyakini, bahkan bertolak belakang, ya, mengingkari, maka tidak sah imannya. Orang munafik itu kafir. Ya. Jadi jangan bingung, munafik kafir apa enggak ya? Kalau orang udah belajar bab iman, ya akan tahu munafik kafir. Kenapa? Karena tidak ada i'tiqad. Yang namanya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalaupun salah mengucapkan qaulun wa amalun, sudah masuk i'tiqad di situ, karena qaul terbagi dua. Qaulul lisan, qaulul qalbi. Amal terbagi dua. Amalul jawarih, amalul qalbi. Jadi termasuk include di situ. Kalau enggak ada keyakinan, ya enggak ada iman. Paham sini? Nah. Wa ajma'u 'ala anna man i'taqada wa qala wa lam ya'mal zahiran wa batinan lam yashihha imanuhu. Para salaf pun mereka telah bersepakat bahwa barang siapa yang meyakini, dia sudah meyakini la ilaha illallah, wa qala, dan dia pun sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, walam ya'mal zahiran wa batinan, tapi dia enggak mau beramal lahiriah batiniah, kayak kejawen, cukup eling aja, lam yashihha imanuhu, imannya pun enggak sah. Ini kesepakatan para salaf. Wajmalu, antum perhatikan nih kesepakatan para salaf. Dari sini kita bangun kaedah bahwasanya semua syubhat yang mereka paparkan tadi itu batal semua. Mudah aja insyaallah, ya. Taib. Wa ajma'u 'ala anna aqalla ma yasihu bihi al-imanu wal i'tiqadu wal qawlu wa wujudul 'amali fil qalbi wal jawarih. Wa dhalika bil inqiyad zahiran wa batinan. Dan para salaf pun mereka telah bersepakat bahwasanya 'ala anna aqalla, bahwasanya batas minimal, ya. Bahwasanya standar minimal yang seorang itu imannya sah, keyakinannya sah, ucapan iman dia sah, ya. Wa wujudul amal fil qalbi wal jawarih. Ya. Imannya sah, keyakinannya sah, ucapan iman dia sah, dan adanya amal secara qalbu dan jawarih. Ini batas minimal. Walaupun dia melakukan dosa besar, tetap dia dikatakan orang yang beriman, mutlakul iman. Bukan imanul mutlak, tapi mutlakul iman. Yang penting dia beramal secara zahir dan jawareh. Dosa besar. Dia berjudi, dia sabung ayam, dia ada ya kayak gitu. Banyak kayak gitu. Ya, dia main segala macam lah. Dia maksiat, dia apa segala macam. Waliyadzubillah. Wa dzalika bil inqiyad zahiran wa batinan. Yang demikian itu dengan melakukan ketundukan lahir dan batin. Ketundukan artinya ketika dia maksiat sekalipun dia akan tunduk, tahu ini haram. Ini haram. Nah, ini batas standar iman yang paling minim. Mutlaqul iman. Paham sini? Ini yang tadi dikutip oleh penulis dari Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya Ibnu Taimiyah dan beserta penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan mulai mudah ya. Ini kesepakatan salaf ini dihafal ini. Empat ini. Wa qad taqaddama an-naqlu an salafi ijma'ahum. Ijma'ahum maf'ul dari an-naql. An-naql masdar beramal-amal fi'il. Dan telah berlalu penyebutannya kutipan dari salaf terkait ijma' mereka, kesepakatan mereka. Fi annal iman, yaitu bahwasanya iman la yasihhu illa bil i'tiqad. Bahwasanya iman tidak sah kecuali dengan keyakinan wal qawli wal amali. Dan kecuali dengan i'tiqad, ucapan dan amalan. La yasihhu illa biha. Iman itu tidak sah kecuali dengan semuanya mujtama. Semuanya terkumpul semuanya. Ya. Semuanya terkumpul. Enggak bisa salah satunya aja atau dua saja, kurang satu, enggak ada. Paham sini? Nanti kalau antum dapetin ucapan salaf yang nambahin ada empat. Ya. Iman tidak sah kecuali dengan keyakinan, ucapan, amalan, dan sunnah. Itu sunnah maksudnya keamalan juga nanti. Sunnah maksudnya yang mana? Keamalan. Ya. Karena di awal-awal kita telah membacakan kutipan salaf yang menambahkan. Illa biniyatin wa ikhlasin wa sunnatin gitu kan. Nah, itu sama. Pokoknya intinya tiga ini. Tiga ini. Mana lagi tadi? Ya. Mantak ma tanqata bihi hujjata kulli mubtilin. Yang ijma ini membatalkan semua hujjah argumentasi setiap orang-orang yang mubtil, yang melakukan kebatilan dalam masalah ini. Kama taqaddama an-naqlu an Syekhil Islami Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Rajab fi mas'alatit talazum. Sebagaimana yang telah berlalu kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ibnu Qayyim dan Ibnu Rajab. Ini apa namanya? Kakek, anak, cucu. Ya, Ibnu Rajab murid Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim murid Ibnu Taimiyah. Nah, itu tiga tabaqat. Wa anna man a'rada wa lam yanqad zahiran wa batinan fa huwa kafirun bil ijma'. Bahwasanya orang yang a'rada berpaling, wa lam yanqad, dan dia tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk zahiran wa batinan, tidak mau tunduk lahir batin. Maka dia kafir berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. Taibar kalau fik. Siapa lagi yang belum baca berarti? Masih bisa, berapa orang lagi? Menjelang maghrib kita udahan ya. Saya sini. Si Fikri, Fikri. Yuklamu. وفي إزاء ذلك ja'ala qawla salafi wa ma naqala anhu wa ma nukila anhu min al-ijma'ati al-mutawatirati anna al-imana la yasihu illa bil-iqtiqadi wal-qawli wal-amali mujtami'atu qawli al-khawariji al-qawdimina bi'adami tabahudi qawl, apa irobnya qawl? Maf'ul tsani dari ja'ala yang pertama. Ja'ala qawla salaf qawla al-khawarij. Paham sini? Mereka menjadikan ucapan salaf sebagai seperti ucapan khawarij. Terus bi'adam tabahudil imani kaburat kaburat kalimat kalimatun takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiban falaisa qawlu salafi fi fi kufri man lam yanqad zahiran wa batinan min qabili qawli khawariji al-qailina bi anna al-imana shay'un wahidun idza zala ba'duhu zala kulluhu kama yadhumu ba'dun man talabba ba'du mudaf kama yadhumu ba'du man talabbasa bil ilja'i fi asrina tazwiran wa tadrisan wa tahriban dhalika anna salafa rahimahumullahu yufarriquna baina al-ithyani bil 'amali al-wajibi bi an la yakhlu bi an la yakhlu wa bi an la yakhlu al-muslimu min al-iqtiqadi adh-dhahiri wa baina tarki afrad al-'amal al-wajibi min ghairi juhudin faman taraka as-salata kafara walau min ghairi juhudin 'ala sahihi min qawli ahli al-'ilmi wa hukiya al-ijma'u 'alayhi. Nah, hasbuk. Footnote-nya panjang gitu ya. Nah, pokoknya footnote yang penting kita bacain. Kecuali cuma keterangan sumber rujukan kitab, gak perlu kita bacain. Ya, footnote yang penting, yang panjang, kita bacain. Itu cukup dulu sampai sini nanti ya. Kita setelah pembahasan sampai sini, udahan. Semalam lagi, insya Allah. Berarti yang belum baca, Ihsan Nicholas. Musya Nugraha. Ya. Wa alaihi yu'lamu. Maka berdasarkan ini diketahuilah butlanu hujjati haula'i mimman dakhalat 'alaihim syubhatul irja'i fi asrina. Ya, maka dari sini berdasarkan hal ini diketahuilah kebatilan argumentasi mereka-mereka itu orang-orang yang terasuki syubhat irja'. Ya, yang terpapar virus irja' di zaman kita sekarang. Haizu za'ama anna qawla salafi fi taba'udil imani yani annahu yasihu bidunil qiyami bil fara'idi adh-dhahirati, yaitu di mana mereka menyangka bahwasanya ucapan salaf mengenai taba'ud, ya, terbagi-baginya iman, ya, dalam yakni bahwasanya iman itu sah walaupun tanpa qiyam, tanpa melaksanakan amal-amal fardu yang zahir, yang lahiriah. Wa anna man lam ya'ti biha fa innahu tarikun likamalil iman. Dan mereka juga berpendapat seperti ini nih, orang-orang Murji'ah kontemporer ini, bahwasanya orang yang tidak mengerjakan amal itu maka berarti dia dianggap hanya meninggalkan kesempurnaan iman. Hanya meninggalkan apa? Kesempurnaan iman. Karena ini itikad mereka, iman amal itu syartu kamalil iman. Iman amal adalah syarat kesempurnaan iman. Ya. Walaisa li aslil iman, bukan pokok iman. Bukan pokok iman. Perhatikan ya. Taibarakat. Faharrafa makna taba'ud, maka mereka mentahrif, menyelewengkan makna taba'ud. Ya, taba'ud iman dalam definisi salaf. Mereka memalingkannya. Ya. Wa sarafahu min al-ma'na as-sahih, maka mereka memalingkannya dari makna yang benar. Apa makna yang benar? Makna taba'udil iman wa huwa afradul amal ila al-amal adh-dhahir bil kulliyah. Ya, yaitu komponen-komponen amal, afradul amal. apa ya bahasanya ya? Satuan-satuan amal, komponen-komponen amal. Ya gitulah, terjemahin sendiri. Satuan-satuan amal kepada amal yang zahir secara totalitas. Faja'ala adabal amali adh-dhahir la yazulu bihi al-iman. Maka mereka menjadikan ketiadaan amal yang lahiriah berarti iman tidak hilang dengan ketiadaan amal lahiriah tadi. Hanya imannya enggak sempurna aja. Li'annal imana yatab'ad. Karena iman itu terbagi-bagi kata mereka. Ya. Barakallahu fikum. Iman itu terbagi-bagi. Wa fi iza'i dhalik, kebalikannya dari hal tersebut atau di samping hal tersebut, ja'ala qaulas salafi wa manukila anhum minal ijma'ati al-mutawatirati, mereka menjadikan ucapan salaf dan yang dikutip dari para salaf berupa ijma' yang mutawatir, annal imana, bahwasanya iman itu la yasihu ila bil i'tiqad wal qaul wal amal. Ini mereka enggak malu juga ngutip perkataan salaf. Yang salaf menyatakan iman itu adalah tidak sah kecuali dengan keyakinan, dengan amalan, ya, dengan ucapan yang semua terkumpul semua, mereka jadikan itu sebagai qaulul khawarij al-qa'ilina bi adam tabaqqul iman. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menjadikan paham salaf ini, ya, yang mutawatir ini, mereka katakan yang salaf menyatakan iman tidak sah kecuali dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan, mesti semuanya ada, mereka jadikan itu sebagai pendapat khawarij. Pendapat khawarij bi annal iman syai'un wahid. Jadi gimana pendapat khawarijnya? Begini, misalkan Syekh bin Baz mengkafirkan orang yang amalnya salah. Amalnya adalah amal pembatal keislaman. Yang mereka ketahui itu pembatal keislaman. Mereka baca nawakidul Islam. Ya. Ya. Atau perbuat ucapan, mereka baca pembatal keenam. Istihza'u biddin. Mengolok-olok agama. Mereka tahu apa itu nawakidul Islam? Pembatal-pembatal Islam. Jadi yang mengerjakan ini Islamnya batal. Ya, katanya. Nah, Syekh bin Baz menyatakan di Subul Salam ijma'nya, kesepakatan para ulama, kafirnya orang yang mengolok-olok agama enggak ada uzur kecuali dipaksa. Enggak ada uzur kejahilan dalam masalah istihza. Ya. Enggak ada. Kafir dia. Kafir dia. Ya. Uzur yang diberikan oleh para ulama itu pada selain istihza, pada selain penentangan. Ya, itu pun uzurnya yang telah maklum kita ketahui. Yaitu yang pertama apa? Pada masalah khafiyah. Ya, pada masalah samar. Pada masalah samar. Masalah asma sifat dan semisalnya. Yang kedua, apa? Pada masalah zahirah, namun orang tersebut baru masuk Islam. Yang ketiga, apa? Pada masalah zahirah, orang tersebut tinggal di negeri yang tidak ada akses informasi Islam, tidak ada dai Islam, dia enggak tahu. Dia cuma digaul di Eskimo, ya, bareng penguin, bareng beruang. Dia Islam, tapi dia meyakini bolehnya sujud ke matahari. Orang Eskimo kan merindukan matahari. Wah, ada matahari. Dia beribadah pada Allah. Nanti diberi uzur pun maksudnya apa? Dia dikategorikan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Baik, barakallahu fikum. Baik, mana lagi tadi? Sampai mana tadi ya? Nah, ketika para ulama menyatakan kafir ini orang yang mengolok agama. Nah, kata orang ini, oh itu khawarij, kamu ngapir-ngapirin orang. Loh, itu perkataan salaf, iman itu qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun, itu orang tersebut qaulnya membatalkan iman. Maka imannya enggak ada. Oh, khawarij kamu katanya. Al-qaili nabi annal imana wahid asyai'un wahidun. Ya, yang menyatakan iman itu sesuatu yang satu. Ya, tidak terbagi. Idza zala ba'duhu zala kulluh. Jika hilang sebagiannya, hilang semuanya. Ya. Kama yaz'u ba'du man talabbasa bil irja', sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mereka telah terjatuh ke dalam virus irja'. Fi asrina, di zaman kita sekarang. Tazwiran wa tadlisan. Ya. Wa tahrifan, ya, dengan menempuh cara-cara yang mereka yasa, mentadlis, memalsukan, penipuan, wa tahrifan, dan menyelewengkan. Nah, wa dzalika anna salafa yufarriquna bainal itiyadi bil amalil wajibi bi alla yakhlu al muslimu minal intiyadi adh-dhahiri. Yang demikian karena para salaf rahimahumullah, para salaf semoga Allah merahmati mereka, para imam-imam kita itu, mereka membedakan antara ityanil amal, mengerjakan amal yang wajib, bi alla yakhlu al muslimu minal inqiyad adh-dhahir. Ya, dengan mengerjakan amal-amal yang wajib, di mana seorang muslim jangan sampai tidak terdapat kepadanya ketundukan yang zahir, ketundukan yang lahir, lahiriah. Wa baina tarki afradil amal alwajibi min ghairi juhudin. Dan para salaf membedakan antara yang pertama ini, seorang muslim yang dia mengamalkan amal-amal yang wajib, ya, kalaupun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar, ketundukan dia secara zahir tidak hilang, artinya dia tetap meyakini amal ini adalah haram. Wa baina tarki afradil amal. Dan salaf membedakan antara orang yang dia ini meninggalkan satuan-satuan amal al-wajib, yang wajib, min ghairi juhud, ya, tanpa ada penantangan sekalipun, ya, dia meninggalkan satu-satunya. Faman taraka sholata kafara, maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia kafir. Walau min ghairi juhudin ala sahih, walaupun tanpa ada pengingkaran, menurut pendapat yang sahih, menurut beliau ini ya, Hanbali sebagian syafi'iyah, min qawli ahli ilmi, ya, dari ucapan ahli ilmu, wa huqiya al-ijma'u alaih, dan dikaitkan ijma', ya, atas pendapat ini. Mengenai hal ini, Syekh bin Bas telah mengutip perkataan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya di kitab Sabrul Salam. Antum pernah bacain waktu itu. Ingat ya, murojaah lagi. Cukup dulu sampai sini deh ya. Nanti berikutnya kita baca ini, footnote-nya panjang nih, satu halaman dan seterusnya insyaallah. Tandain halaman berapa ini? 87. Ya, 87. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.